Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah rabbil alamin. Allah yang berikan kepada kita taufik, nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam ini. Tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah untuk menuntut ilmu agama, yang mana ilmu itu adalah kewajiban sebelum seseorang itu berkata dan beramal. Sebagaimana ucapan Imam Al-Bukhari, beliau membuat bab babul ilmi qabla al-qawli wal-amali, bab wajibnya seseorang itu berilmu sebelum dia berucap dan beramal. Kemudian beliau membawakan dalil, fa'alam annahu la ilaha illallah astaghfiri dhambik. Fa'alam, ketahuilah, maksudnya adalah ilmuilah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, kemudian istighfarlah untuk dosamu. Allah menyebutkan, ketahuilah atau pelajarilah tentang la ilaha illallah baru beristighfar. Sehingga diambil kesimpulan oleh Imam Al-Bukhari, wajib bagi seseorang itu berilmu sebelum dia berkata ataupun beramal. Kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat tadi, bahwasanya ilmu yang pertama yang harus dipelajari adalah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Dan kita pada malam ini belajar tentang tauhid. Bagaimana bab-bab tentang tauhid, kemudian kita juga membahas tentang syirik dan bentuk-bentuk kesyirikan sebagai bentuk realisasi atas firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Dan bab yang terakhir yang kita bahas adalah bab nomor 12, bernazar untuk selain Allah adalah syirik. Bahwasanya nazar itu dibagi dua, nazar untuk Allah dan nazar untuk selain Allah. Nazar untuk Allah itu ada tiga jenis, nazar ketaatan, nazar maksiat, dan bernazar dengan sesuatu yang tidak dimiliki. Apabila nazarnya itu nazar taat, maka wajib dia tunaikan nazar tersebut. Tapi kalau nazar itu maksiat dan dengan sesuatu yang tidak dimiliki, maka tidak boleh dia tunaikan nazarnya. Kemudian dia juga wajib membayar kafarah. Nah, yang kita bahas adalah nazar untuk selain Allah, li ghairillah, maka hukumnya adalah syirik. Itu yang kita bahas kemarin. Dan kita menyisakan dalil terakhir dari bab nomor 12 ini, yaitu dalil yang nomor 3. Sebagaimana ana sering ulang di awal, kitab tauhid ini kitab yang cukup panjang dan cukup melelahkan kalau kita tidak terbiasa belajar secara urut. Karena isi dari kitab tauhid ini isinya dalil, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, ilmu adalah firman Allah, ucapan Rasul atau hadis-hadis Rasul, dan ucapan sahabat, itulah ilmu. Selain itu bukanlah ilmu, kata Imam Ibn Al-Qayyim. Penulis membawakan dalam bukunya kitab Tauhid ini judul kemudian dalil, judul kemudian dalil. Nah, dalil itulah ilmu yang sebenarnya. Kalau kita sudah memegang dalil, kita menguasai dalil-dalil tentang tauhid ini, maka kita telah menguasai bab-bab tentang tauhid dan syirik ini. Itu kelebihan buku ini. Buku ini itu isinya dalil. Beliau itu meniru Imam Bukhari di dalam membuat buku. Kalau kita buka Sahih Bukhari, maka isinya adalah judul kemudian dalil. Judul Al-Quran atau hadis. Judul hadis, judul hadis. Begitu aja. Enggak ada ucapan Imam Bukhari di situ. Sama dengan kitab tauhid ini juga begitu, kalau antum cek dari awal sampai akhir, isinya adalah judul dalil, judul dalil, judul dalil. Itu untuk membiasakan kita dengan dalil dan untuk mendidik kita untuk mengikuti dalil, tidak taklid, tidak mengikuti pendapat siapapun. Kita mengikuti dalil. Nah, dalil yang ketiga dari masalah nazar ini disebutkan oleh penulis rahimahullah. Beliau membawakan dalam hadis sahih Bukhari dari Aisyah. Hadisnya riwayat Bukhari. Kalau Bukhari sudah, kita sudah yakin kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah sahih Bukhari. Hadisnya hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar an yuti Allah, untuk mentaati Allah, fal yuti'hu, maka taatilah Allah. Maksudnya, maka tunaikanlah nazarnya. Nah, kemarin sudah kita perinci masalah nazar. Apabila nazarnya itu nazar taat, maka wajib untuk ditunaikan. Dalilnya mana? Nah, ini dalilnya hadis ini. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan, maka taatilah Allah, yaitu tunaikanlah nazarnya. Contoh, kalau aku sembuh dari sakit, maka aku bernazar untuk sholat duha selama sebulan. Sholat duha adalah ketaatan. Jadi isi nazarnya adalah nazar taat. Nah, kalau nazarnya taat, wajib ditunaikan. Itu hukumnya sunnah sholat duha itu. Atau mungkin hukumnya awal asalnya adalah memang wajib, itu juga harus ditunaikan. Kemudian waman nadara, dan barang siapa yang bernadar an ya'siyallaha, untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka janganlah dia memaksiati Allah, yaitu jangan dia laksanakan nazarnya. Contohnya, kalau dagangan ini laris, nah aku mau mabok-mabokan misalnya. Mabuk-mabukan itu isi nazarnya, tapi dia maksiat. Maka Rasul katakan, fala ya'sihi, jangan maksiati Allah, jangan tunaikan nazar maksiat itu. Jadi kalau nazarnya taat, wajib ditunaikan, tapi kalau nazarnya maksiat, tidak boleh ditunaikan. Cuman harus bayar kafaroh kemarin. Harus bayar kafaroh, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Kalau tiga-tiganya enggak mampu, baru pilihan yang keempat, puasa 3 hari berturut-turut. Itu kemarin kafarah dari nazar. Dan hukum asal nazar memang nih tidak dianjurkan. Nazar itu tidak dianjurkan. Bahkan dibenci. Bahkan suatu kondisi mungkin bisa haram. Kenapa sih nazar itu tidak dianjurkan? Karena nazar itu tidak bisa merubah takdir. Nazar tidak bisa merubah takdir Allah. Kalau seseorang diberikan musibah sakit, mau dia bernazar ataupun tidak, maka sakitnya itu tidak akan pernah berubah. Jadi dia bernazar ataupun tidak, takdir itu tidak akan berubah. Tetap begitu saja. Yang kedua, nazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil, orang yang pelit, kata Rasul. Dia mau bersedekah kalau keinginannya terpenuhi saja. Kalau aku sembuh dari penyakit, aku bernazar mau sedekah. Ketika dia sembuh, baru dia mau sedekah. Nazar itu tidak keluar dari kecuali dari orang yang bakhil saja. Harusnya ketika dia mau bersedekah, ya sedekah saja. Gak mesti harus menunggu usahanya lancar atau sakitnya ini sembuh. Nah, biasanya orang bernazar kan seperti itu. Ada keinginan dia. Dia punya keinginan. Kalau keinginannya terpenuhi, maka dia bernazar. Itu orang bakhil. Makanya nazar itu dibenci di dalam Islam. Walaupun nazar itu dibenci, ketika seseorang itu mulai nazar itu dibenci, enggak disenangi nazar, tapi kalau nazarnya sudah terlanjur dia ucapkan dan isinya adalah ketaatan, ibadah, maka wajib dia tunaikan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman. Wa aufu nuzurakum. Dan tunaikanlah wal yufu nuzurahum, dan mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Itu menunjukkan menunaikan nazar itu wajib hukumnya. Kelas berarti selesai kita bahas bab yang nomor 12.